Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian online. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram pada bagian Kitabul Jami'. Pertemuan yang lalu kita telah sampai di bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq. Kita sudah baca pendahuluan dari uraian yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala terkait dengan bab ini. Maka selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala al-hadithu al-awwal, hadis pertama, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Jauhilah oleh kalian hasad, karena sesungguhnya hasad ini akan dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api akan melahap kayu bakar, sehingga kayu bakar itu bisa menjadi habis karena api tadi. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa hakadha riwayatu Anas ingda Ibn Majah, dan demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat semacam perumpamaan agar dengan itu lebih dapat mendekatkan kita kepada pemahaman yang baik. Pertama, beliau mewanti-wanti agar kita menjauhi hasad. Kenapa? Karena hasad ini bisa menghabiskan apa? Kebaikan-kebaikan. Artinya semakin kita dikuasai oleh hasad, maka akan semakin banyak kebaikan yang ada dalam diri kita yang hilang. Persis seperti api yang membakar habis apa? Kayu bakar. Semakin kuat kobaran api itu, maka akan semakin habis ya kayu bakar. Nah, Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam uraiannya, hadza fihi tahdziru minal hasad. Ini mengandung peringatan dari yang namanya hasad. Wa huwa min sayyi'il akhlaq. Hasad ini merupakan akhlak yang jelek. Wa zulmun, bahkan kezaliman. Wa tasakhutun liqadarillah. Dan juga dalam hasad ini mengandung bentuk kebencian, kemarahan terhadap takdir Allah. Wa atiradun ala hikmatillah, juga penolakan atas hikmah Allah. Ini keadaan orang yang hasad. Jadi seolah-olah seperti itu ya, gambaran dari perangai yang buruk, kezaliman, tidak terima atas takdir Allah Azza wa Jal, ya, di mana segala sesuatu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, falhasidu huwa alladhi yuridu zawala ni'mati an akhihi wa yuhibbu dhalika wa yarghabu fi dhalika. Maka orang yang hasad itu adalah orang yang ingin kenikmatan hilang dari saudaranya. Ia menyukai hal tersebut, dia kan bahkan termotivasi dalam hal itu. Ini celakanya orang yang hasad. Selalu ada keinginan agar nikmat yang ada pada diri orang lain itu sirna. Punya motivasi kuat untuk melakukan hal itu dan senang dengan hal tersebut, waliyallahu billah. Wa qad ta'dhumu musibatuhu wa yakthuru hasaduhu hatta yas'a bi fi'lihi wa qawlihi ila zawali ni'mah. Sungguh telah besar musibahnya dan banyak hasadnya hingga berusaha dengan perbuatannya dan ucapannya untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Wahada la syakka annahu yadullu ala khubthin nafsi wa zulmiha wa inhirafiha wa adami imaniha al-imanu as-sarif anil batil wal mu'in ala al-haq li dha'fihi. Ini kata Syekh tentu tidak diragukan lagi menunjukkan atas jeleknya kondisi jiwa. Wa zulmiha, dan zalimnya jiwa. Wa inhirafiha, serta menyimpangnya jiwa. Dan tidak ada keimanan dalam jiwa. Keimanan as-sarifu anil batil, yang dapat memalingkan dari segala macam bentuk kebatilan. Dan keimanan yang dapat membantu ya, di atas kebenaran. Kenapa? Li dha'fihi, karena lemahnya. Seharusnya iman yang ada dalam diri seseorang itu mampu menghindarkan dirinya dari kebatilan dan membantunya untuk tetap berada di atas kebenaran. Tapi karena iman itu lemah, ya, tidak kuat, hingga akhirnya justru malah terjerumus dalam perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang buruk. Nah, jadi hasad ini termasuk penyimpangan perilaku, ya, termasuk penyimpangan perilaku. Karena hasad adalah keburukan yang terdapat dalam jiwa. Bagaimana tidak, setiap orang yang hasad itu berarti dia berambisi, punya keinginan kuat untuk menghilangkan nikmat yang didapat oleh saudaranya. Nah, kalau seseorang ingin seperti saudaranya, ingin seperti orang lain yang sukses, kemudian melakukan sebab-sebab yang sama, berupaya untuk itu, ya, tanpa ada keinginan agar kesuksesan yang ada pada diri orang lain itu sirna, ini bukan hasad. Ya, ini yang disebut dengan ghibtah. Nah, ini terpuji. Dan seharusnya inilah yang dilakukan saat kita melihat ada orang lain ada di atas kenikmatan, ya, maka kita mendoakannya, kemudian kita melakukan sebab yang sama seperti yang dilakukannya sehingga kita mendapatkan nikmat, ya, seperti dia. Nah, qala wa li hadza hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi memperingatkan dari hasad ini. Kata beliau, iyyakum wal hasad, jauhi oleh kalian hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama taqulu narul hatab. Karena sungguhnya hasad itu dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang melalahap kayu bakar. Hadza wa'idun 'azimun, ini adalah ancaman yang besar. Nah, ini ancaman yang besar, membahayakan. Qala wa qad 'arafahu al-'ulama bi annahu mahabbatu zawali ni'ma an akhih. Kemudian kata Syekh, para ulama telah mendefinisikan hasad ini, yaitu bahwa hasad adalah keinginan hilangnya kenikmatan dalam diri orang lain. Nah, wa dawa'u dhalika wa ilajuhu an yabta'ida an hadha wa an yu'alija nafsahu wa yujahidaha hatta yadhkuru akhahu bil khair wa hatta yad'u lahu wa hatta yaqula ma syaa Allah la quwwata illa billah wa hatta la yaf'alu shay'an yu'dhi akhahu la qawlan wa la fi'lan. Adapun obat dari hasad itu dan solusi dari hasad adalah an yabta'ida an hadza, hendaknya seseorang menjauhinya. Jangan sampai ada hasad dalam diri yang kemudian ditampakkan oleh jeleknya perbuatan dan ucapan. Jadi menjauh dari hasad. Wa an yu'alija nafsahu, dan berusaha mengobati dirinya. Dan berjuang untuk itu. Hatta yadhkur akhahu bil khair, hingga ia dapat menyebut saudaranya dengan kebaikan-kebaikan. Wa hatta yad'u lahu, hingga ia dapat mendoakan saudaranya. Dan hingga ia mengucapkan kepada saudaranya ketika saudaranya mendapatkan nikmat, masya Allah, la quwata illa billah, atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dan agar ia tidak melakukan sesuatu apapun yang dapat menyakiti saudaranya, tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Nah, ini yang harus dilakukan. Manakala melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, tahan diri, jangan sampai dengki, jangan sampai hasad. Berjuang untuk menahan diri. Ya. Berusaha untuk tetap menyebut-nyebut saudaranya dengan kebaikan. Segera doakan. Ya. Orang yang mendapatkan nikmat. Ucapkan Masya Allah. La quwata illa billah. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain atau saudaranya yang mendapatkan apa? Nikmat. Nah. Fa idza lam yuhaqqiq hadza al-hasad wa sara maghluban alayh, 'afallahu anhu. Namun jika tidak bisa menghilangkan hasad ini, wasara magluban alaih, dan tetap dikalahkan oleh hasad ini, maka Allah akan mengampuni. Alaihi an yujahida nafsahu fi hadza. Namun ya, ia harus berjuang dalam hal ini, hatta la yaqula syai'an yadurru akhah, agar jangan sampai mengucapkan sesuatu yang bisa membahayakan saudaranya. Wala yaf'alu syai'an yadurru akhah, dan tidak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan saudaranya. Ma'a ijtihadihi fi sarfihi an qalbihi wa an nafsihi, artinya ketika tidak mampu menghilangkan hasad dalam jiwa, harus disertai ya, dengan kesungguhan dalam menghilangkannya dari hatinya dan dari jiwanya. Nah. Jadi ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat hasad itu tidak bisa hilang dari hati kita, artinya selalu ada saja ya hasad, berapapun persentasenya dalam diri kita, maka sebenarnya Allah akan memaafkan kalau kita tetap berjuang menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menyakitkan orang lain dan tidak melakukan sesuatu yang juga bisa membahayakan orang lain. Ya. Makanya ada ya kata-kata bahwa tidak ada orang yang selamat dari yang namanya apa? Hasad. Karena sedikit banyaknya saat orang lain mendapatkan nikmat itu ada saja perasaan nggak suka. Nah, perasaan yang seperti ini ya akan Allah maafkan kalau kita mampu menahan lisan dan perbuatan. Nah, artinya perasaan itu tidak ditampakkan lewat ucapan, tidak pula lewat apa? Perbuatan. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyakiti dan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan. Tahan perasaan itu. Amma in fa'ala ya'ni sa'a fi dhulmi akhihi qawlan aw amalan fa innahu yakunu hasidan zaliman hina idzin. Jama'a bainal hasadi wa dhulmi. Nas'alullah al-afiyah. Adapun jika melakukan sesuatu, jika melakukan sesuatu yakni sa'afi zulmi akhihi, yakni berupaya untuk mendzalimi saudaranya yang mendapatkan nikmat, qaulan aw amalan, baik dengan ucapan atau perbuatan, maka ia menjadi orang yang hasad. Ini loh. Menjadi orang yang zalim ketika itu. Bahkan menyatukan antara hasad dengan kezaliman. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Nah, kalau kita bisa menghilangkan hasad dalam jiwa kita diganti dengan perasaan senang ketika orang lain mendapatkan nikmat, ya, hingga mendoakannya, menyebutnya dengan kebaikan, itu bagus. Ini yang diharapkan, ini yang optimal. Tapi kalaupun hasad itu tidak bisa kita hilangkan dalam hati, artinya kita merasa selalu ada perasaan gak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, maka kita harus berusaha jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau melakukan upaya untuk menghilangkan nikmat pada diri orang lain. Ya, pada diri orang yang mendapatkan nikmat. Jangan sampai, tahan. Ini masih akan diampuni oleh Allah. Yang celaka adalah ketika kita ada perasaan hasad dalam jiwa, kemudian ditampakkan dengan ucapan dan perbuatan. Keluar dari diri kita ucapan-ucapan yang tidak baik tentang saudara kita yang mendapatkan nikmat. Ada upaya yang kita lakukan, ya, untuk apa? Mendzaliminya, supaya kenikmatan yang ada padanya hilang. Ini yang bahaya, dan inilah yang disebut dengan hasid, orang yang apa? Hasad. Ya. Jadi kalau baru ada perasaan dalam hati, belum dikatakan apa? Hasid. Ketika kita mampu mengendalikannya, ketika kita mampu menahannya. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikannya, keluar ucapan yang tidak baik dan tindakan yang tidak terpuji guna menghilangkan kenikmatan yang ada dalam diri orang lain, ini yang disebut dengan hasid, orang yang hasad. Waliyullah. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, intinya kembali kepada ya solusi dan obat yang disebutkan Syekh tadi, ya. Nah, agar kita menjauh, berusaha mengobati jiwa, ya, terus-terusan. Kemudian kalau mau mengucapkan sesuatu, maka ucapkan yang sifatnya doa. Masya Allah misalnya, atau la quwata illa billah. Nah, al-hadithu as-sani, hadis yang kedua berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah." Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi SAW bersabda, bukanlah yang kuat itu yang pandai bergulat, akan tetapi yang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hadza fihi tarhib minal ghadab wa anna afatil ghadab kathiratun. Ini di dalamnya mengandung tarhib, upaya untuk menghindar dan merasa takut dari yang namanya kemarahan. Dan sesungguhnya akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh kemarahan itu banyak sekali. Waqad yuqa'u fil qatli, waqad yuqa'u fil dharbi, waqad yuqa'u fis sabbi wasyatam. Kadang kemarahan itu bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan, dan terkadang kemarahan juga dapat menyebabkan terjadinya pemukulan, dan juga terjadinya celaan dan caci makian. Semua dilatar belakangi oleh kemarahan. Wal ghadabu fal ghadabu syarrun syarruhu kabirun fayanbagi al-hadar minhu. Fahuwa min masawi al-akhlaq kaunul insan sari'ul ghadab syadidul ghadab, hadha min masawi al-akhlaq fayanbagi al-hadar min dhalika. Maka kemarahan itu kejelekannya banyak. Oleh karena itu sepatutnya waspada darinya. Dan kemarahan termasuk dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Seseorang yang cepat marah, kemudian kuat marahnya, ini termasuk akhlak yang jelek. Fayam bagi al-hadar min dhalika, yang sudah semestinya ya, waspada dari hal tersebut. Nah. Lihada qala sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisura'ah. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat. Yani alladhi yasra'un nas wa yatrahuhum biquwwatihi, yani yang dapat mengalahkan orang dan menjatuhkan mereka dengan kekuatannya. Laisa hada huwa syadidu fil ma'nal haqiqi al kamil, bukan ini yang disebut dengan kuat dalam makna yang sesungguhnya, yang sempurna. Kalau soal ini ya, banyak orang yang bisa, banyak orang yang mampu. Wa inna masyadidu fil haqiqati huwa alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tetapi yang disebut kuat dalam makna yang sesungguhnya adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Wa in kana yusamma syadidan alladhi yasra'un nas yusamma syadidan wa yusamma qawiyan lakin aqwa minhu wa khairun minhu alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Walaupun disebut kuat ya, orang yang dapat mengalahkan manusia disebut kuat ya, tetapi yang dapat mengendalikan dirinya aqwa minhu, lebih kuat darinya, wa khairun minhu, dan lebih baik darinya ya. Alladzi yamliku nafsahu indahu ghadab, sekali lagi yang lebih kuat yaitu orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika apa? Marah. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang tidak banyak dimiliki. Gak sedikit orang yang pandai berkelahi, pandai gulat, mampu menjatuhkan lawan-lawannya ya, dalam waktu yang relatif singkat. Tapi belum tentu mereka mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya. Makanya ada istilah, sebelum engkau mengalahkan orang lain, maka kalahkanlah dirimu sendiri. Ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri, mengendalikannya dengan baik, maka kita mampu mengalahkan orang lain. Bagaimana bisa kita mengalahkan orang lain sementara diri kita sendiri belum mampu kita kalahkan? Nah, disinilah mengapa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tapi yang kuat itu ya, yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Wahada mithlul hadithil akhar, ini persis seperti hadis lain yang berbunyi laisal miskinu bihadat tawaf alladhi yatufu ala nas fataruduhul lukmatu wal lukmatan watamratu watamratan. Bukanlah yang disebut miskin itu yang berkeliling, alladhi yatufu ala nas, yang keliling minta-minta kepada manusia hingga kemudian cukup baginya satu suap dan dua suap makanan, atau satu butir kurma dan dua butir kurma. Walakinnal miskinu huwallazi la yajidu malan. Akan tetapi yang disebut miskin yang sebenarnya adalah yang tidak punya harta yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Wala yuftanu lahu fayutasaddaq alaihi. Namun dia tidak menampakkan dirinya sehingga diberi sedekah. Wala yaqumu fayas'alun nas, dia pun tidak bangkit untuk meminta-minta kepada manusia. Inilah yang miskin yang sesungguhnya. Ya. Bukan orang yang suka keliling, ya, minta-minta kepada manusia. Kan seperti itu yang disebut miskin. Hadza yusamma miskinan. Inilah yang disebut miskin. Wa hadza miskin, kilahuma miskin. Yang berkeliling, meminta-minta kepada manusia disebut miskin. Yang tidak memiliki harta yang bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya juga disebut miskin. Kilahuma miskin. Keduanya miskin. Lakin dhaka al-muta'affif asyaddu wa awla bihada. Tapi yang benar-benar menjaga kesucian dirinya, meskipun tidak mampu, dia tidak meminta-minta kepada orang lain, ya, bahkan dia berusaha untuk tidak memperlihatkan keadaannya, asyad wa aula bihadza al-ism. Ya, itulah yang lebih kuat untuk disebut apa? Miskin. Dan yang lebih utama bihadzal ism, dengan nama ini, nama miskin. Wa ahaqqu bihadzal ismi, lebih berhak menyandang nama ini. Wa ahaqqu birriayah was-sadaqah, dan lebih berhak mendapatkan perhatian dan sedekah. Ya. Ini yang seperti ini yang justru layak mendapatkan perhatian. Karena dialah yang miskin. Bukan yang menampakkan kemiskinannya seolah-olah dia miskin. Bukan yang keliling meminta-minta. Nah, justru yang harus kita berikan perhatian dan sedekah itu adalah kepada orang-orang yang memang tidak memiliki kecukupan secara materi, tetapi dia tetap berusaha menjaga kesucian dirinya, tidak merendahkan dirinya dengan cara apa? Berkeliling minta-minta kepada manusia. Fahakadza huna laisa asyadidu bisurrah. Demikian juga di sini dalam hadis ini yang menjadi pembahasan kita. Nabi mengatakan bukanlah yang kuat itu yang pandai bergulat. Sekalipun betul yang pandai bergulat, yang ototnya besar itu disebut apa? Kuat, tapi bukan kuat yang sesungguhnya. Innamas syadidu ay innamal qawiyyu al mamduh walladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut kuat, ya, kuat yang terpuji adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nah. Qala wal maqsudu min hadza, annahu yanbaghi lil mu'min an yu'alija nafsahu wa an yujahidaha indal ghadab hatta la yashtaddu ghadabahu bil wudu asy-syar'i bil julus in kana qa'iman bil qiyam min al makani ila makanin akhar wa bil ishtighali bi syai'in akhar mahma amkan ya'ni yaf'alu ma yastati'u min asbabi izalatihi. Maksud dari semua ini adalah bahwa seorang mukmin sudah semestinya untuk mengobati dirinya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengendalikan dirinya ketika marah. Hatta la yashtadu ghadabahu, hingga marahnya tidak semakin memuncak. Dengan cara apa diantaranya? Di antaranya dengan cara wudu yang syar'i. Ketika marah segera wudu. Atau bil julus in kana qa'iman, dengan cara duduk. Jika saat marah posisinya berdiri. Ya, ketika marah, posisi berdiri, segera duduk. Wabil qiyamin makanin ila makanil akhar, dan dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wabil ishtighal bisyai'in akhar mahma amkan, dan bisa juga dengan menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain, ya, selama memungkinkan. Yani yaf'alu ma yastati min asbab izalatihi, yani intinya melakukan ya sesuatu yang dimampuinya yang menjadi sebab bisa menghilangkan apa? Kemarahannya. Ya. Ada banyak tips ketika kita marah untuk meredam kemarahan, di antaranya wudu. Segera ambil air wudu. Kemudian duduk. Kalau pas marah posisi sedang berdiri, atau sebaliknya, kalau posisi duduk kemudian marah maka segera bangkit. Bisa juga dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, atau melakukan hal apa saja yang bisa meredam apa kemarahan. Wa min a'dhami dzalika at'awudz billahi minasyaiton, dan yang paling besarnya tips untuk bisa meredam amarah emosi, ya, adalah berlindung kepada Allah dari setan. Mengucapkan a'udzubillah minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari setan. Li'annahu minasyaitan kama fil hadis sahih, innila alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Karena setan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, mengatakan sungguh aku mengetahui ada satu kalimat, kalau seandainya diucapkan oleh seseorang maka akan hilang apa yang ia rasakan. Yaitu kalimat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Fal isti'adzatu billahi minasyaiton wal wudhu min asbab syar'iyyah li izalatil ghadab. Maka berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian berwudu. Ini termasuk sebab-sebab syar'i yang bisa menghilangkan kemarahan. Wa hakadha ishtighaluhu bi syai'in akhar, demikian juga menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain. Au khurujihi minal majlis, atau misalnya keluar dari majlis. Au intijaihi au iradhihi anil waqi, atau berbaring atau berpaling dari satu kejadian, ya. Au julusuhu in kana qa'iman au sa'iran, atau duduk ketika posisi berdiri atau berjalan. Ila ghairi hadha minal asbab allati yaraha mu'inatan lahu ala tarkil ghadab, atau sebab-sebab lain yang dia lihat bisa membantu untuk meninggalkan apa? Kemarahan. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Menyibukkan dengan sesuatu yang lain. Keluar dari majlis, berbaring, berpaling, duduk kalau posisi berdiri atau berjalan, atau hal-hal lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, ya. Kemudian sebelum ditutup ada pertanyaan di sini, di antaranya, apakah kita bisa merubah takdir yang ditetapkan dengan cara memohon atau berdoa? Nah, sebenarnya takdir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada dua takdir yang memang satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfud, ya, terkait dengan qadha, dan ini tidak akan berubah sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takdir yang mu'allaq, ya, takdir yang mu'allaq. Takdir yang bergantung kepada sebab. Ini yang dimaksud dengan kadang doa, ya, bisa menghilangkan takdir. Yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala saat ditanya tentang ini. Ya. Nah. seperti kejadian misalnya musibah atau apapun, bisa diangkat dengan adanya doa. Nah, assalamualaikum Ustaz, berhubungan selalu jadi syubhat, tolong minta penjelasannya apabila punya wudu bersentuhan dengan istri yang bisa membatalkannya. Nah, kalau bersentuhan biasa itu tidak membatalkan wudu. Nah, adapun kalimat aula mastumun nisa, menyentuh wanita istri dalam hal ini lebih kepada jima, ya, berhubungan badan. Jadi kalau bersentuhan kulit begitu saja tidak jadi masalah. Ya. Nah. Demikian wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.